Makasih, Bu. Nak, ayah tidak mau di akhirat nanti ayah dimarahi kamu, diprotes sama kamu. Iya, Pak. Gara-gara ayah tidak pernah memberikan pemahaman agama sama kamu. Kuatkanlah akidah kamu. Siap, Pak. Yakinlah, hanya Allah Tuhanmu. Dan Nabi Muhammad, Nabi dan Rasulmu. Ikuti nasihat ibu. Ayah sama mama akan sekolahkan Kayla di sekolah yang favorit dan benefit. Semua kebutuhan akan ayah fasilitasi, asalkan Kayla mau sekolah dengan rajin ya.